بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال صاحب الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، فتضمن الحديث يعني حديث yang mana hadisnya Abdullah bin Mas'ud, hadis yang marfu, riwayatnya Abu Dawud dan Tirmidzi. At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallahu yudhibuhu bitawakkul. Dan juga hadis yang setelahnya, yang disitu ada doa. Doanya mana? Allahumma la khaira illa khairuka wa la tara illa tairuka wa la ilaha ghairuk. Wa tadammana al-hadithu anna tiyarata la tadurru man karihaha wa madha fi tariqihi. Dan hadis ini mengandung bahwasanya tiaroh, anggapan sial dari sesuatu yang didengar atau dilihat, tiaroh tersebut tidak membahayakan orang yang membencinya dan terus berlalu dalam jalan tujuannya. Juga hadis yang telah kita ketahui dari hadisnya Abdullah bin Amr, man radathu tiyaratu an hajati faqad asraka. Jadi kalau terus berlanjut, maka maknanya dia tidak menghiraukan, tidak menggubris dari anggapan yang terlintas dalam hatinya dengan anggapan sial dari sesuatu yang dia lihat atau dia dengar. Maka penjelasannya, wa amman la yukhlis tawakkulahu 'alallahi wastarsala masyaitan bidzalik ay bitatayur faqad yu'aqabu bil wuqu' fi ma yakrahu. Adapun sebaliknya, orang yang tidak memurnikan tawakalnya atas Allah Ta'ala, wastar salah, terus menerus mengikuti bisikan syaitan dalam tiaroh, dalam anggapan sial, maka kadang dia mendapatkan ikob, mendapatkan hukuman berupa terjatuh dalam apa yang dia benci, apa yang dia tidak menyukainya. Akhirnya yu'aqabubi, diakob dengan apa? Dengan dhanni sayyi' billahi ta'ala, diakob dengan dugaan yang buruk dengan Allah Ta'ala. Bahkan dia meyakini bahwasanya suatu tadi bisa memiliki pengaruh negatif pada dirinya. Maka terjadilah apa yang diyakini tersebut. Benar-benar memang terjadi keburukan pada apa yang dia jalani, pada dia usahakan. Tapi ini enggak pasti, maka dikatakan dengan fi'il yang dimasukkan dengan qad faqad yu'aqabu bil mudhari'. Maknanya kadang bisa saja dia diberikan ikob dan hukuman terjatuh dalam perkara yang dia tidak menyukainya. Taruhlah dia memiliki keyakinan buruk dengan apa yang dia lihat atau dia dengar. Terus dia meyakininya dan terus diyakini dan dipikirkan, maka kadang-kadang malah benar terjadi keburukan yang dia anggap akan terjadi dengan sebab tersebut. Li'annahu a'rada, punya anak a'rada punya antum i'rad ya. Di sini fi'il madhi. Punya antum tadi masdar. Karena dia telah berpaling an wajibil iman billah. Soalnya benar adalah a'rad. A'rada fi'il madhi. Karena dia telah berpaling dari wajibnya iman dengan Allah Ta'ala. Apa itu berupa iman yang wajib? Wa annal khaira kullahu biyadihi. Fa walladhi yajlibu li 'abdihi bimasyiati wa iradati. Karena sesungguhnya kebaikan itu seluruhnya dengan di tangan Allah Ta'ala. Dan dialah Allah yang mendatangkan kebaikan tersebut untuk hambanya dengan masyiatnya Allah Ta'ala dan iradanya Allah Ta'ala. Artinya semuanya adalah murni karena Allah yang mengendakinya, bukan karena apa yang dia dengar atau apa yang dia lihat dari perkara yang tidak dia sukainya lalu berpengaruh buruk terhadapnya. Tidak, pada akhirnya enggak ada apa-apanya, enggak berarti, bahkan termasuk khurafat, termasuk yang tidak ada fakta, enggak ada nyatanya, enggak ada hakikatnya, tapi karena diyakini kadang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang buruk tadi terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan dialah Allah wawalladhi yadfa'u anhu ad-durra wahdahu biqudratihi wa lutfihi wa ihsanihi. Tadi punya nomor apa? Ayub. Wawalladhi yadfa'u anhu. Enggak ada anhunya. Ada. Bahwa wawalladhi yadfa'u anhu ad-durra wahdahu biqudratihi wa lutfihi wa ihsanihi fala khaira illa minhu. Dialah Allah dat satu-satunya yang menolak darinya perkara madarat. Murni dengan karena kekuasaan Allah dan karena kasih sayangnya dan karena ihsannya, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Wala khaira illa minhu, maka tidak ada kebaikan kecuali darinya Allah Subhanahu wa taala. Wa walladhi yadfa'u sarra an 'abdihi. Dan dialah zat yang menolak keburukan dari hambanya. Fama asabahu min dalika fidambihi, maka apa yang menimpa seorang hamba dari perkara dalik yang syar, maka itu murni karena sebab dosanya. Jadi menimpa seorang hamba berupa keburukan itu karena sebab dosanya hamba tersebut. Allah tidak mendoliminya. Kama qala ta'ala wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpa dirimu berupa kebaikan atau apa yang mengena diri berupa kebaikan, maka dari Allah Azza wa Jal. Dan apa yang menimpa dirimu berupa keburukan itu adalah dari sebab dirimu sendiri. Maka ikobnya bagi seorang yang tidak mengikuti petunjuknya Allah SWT, maka jadinya apa? Kadang diikop dengan sebab dosanya. Bagaimana ya ikhwah? Maka kalau itu perhatikan hal tadi kadang terlintas pada hati kita berupa tiarok, anggapan sial. Tapi terlintas ini tidak akan tidak membahayakan hati kita selama kita tidak menggubrisnya. Bahkan terus berlalu, terus berjalan, tidak menghiraukan tentang apa yang terbesit dalam benak kita berupa anggapan-anggapan yang enggak baik. Taib. Qala rahimahullah ta'ala walahu min hadisil fadl. Walahu damirhu, ini kembali kepada siapa? Mus'ab Ahmad, nama Santa Wali Ahmad. Juga Imam Ahmad punya riwayat hadis dari hadisnya Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, anhu atau anhuma? Terus apa situ? Anhu. Yang dua, terus apa? Anhu. Yang benar adalah anhuma, karena Fadl dan juga Abbas keduanya sahabi. Dan Imam Ahmad memiliki hadis dari Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma. Innama tiyaratu ma abda ma amdaka au raddaka. Amda yumdi imda. Mananya apa? Tiyara itu hanya saja apa yang menjadikan engkau berjalan karena anggapan kamu dari suara yang didengar atau kau apa yang kau lihat nampak mencocoki keyakinanmu, maka kamu berlanjut. Atau sebaliknya, suatu yang kau lihat atau kau dengar lalu kali engkau memiliki anggapan sial lalu kau kembali. Itu keduanya adalah tiyara. Kita mendengar sesuatu yang menyenangkan, wah. Atau melihat sesuatu yang menyenangkan, wah ini tanda mujur, tanda untung dalam usaha kita, tanda selamat. Kalau enggak sebaliknya, wah ini akan menjadi sial, maka balik. Kalau pertama tadi maka lanjut. Itu tiyaroh, dua-duanya. Ya kan? Mau dikatakan innama tiyartu ma'amdo ka amdo, ini minal imdo. Engkau berlanjut, engkau semangat, karena engkau melihat sesuatu yang kau senangi. Ada mendengarkan sesuatu yang kau senangi. Dengan kau lihat sesuatu tadi yang kau senangi dan juga engkau mendengarkannya, maka ini sebagai tanda keuntungan. Atau engkau sebaliknya, kembali karena seperti yang kau lihat atau kau dengar ini akan menjadikan sial. Itulah tiyaroh. Afum. Qala rahmat ta'ala hadzal hadis indal Imam Ahmad min hadisil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu anna qala kharastu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman. Selamat tadi nampaknya hadis yang apa? Hadis yang mauquf secara konteksnya. Kenapa? Karena innama tiyara tidak disebutkan siapa qailnya, juga tidak disebutkan marfu. Bukan marfu'an, tapi demikian ada ihtimal mauquf alal Fadl bin Abbas. Tapi dalam hadisnya Imam Ahmad, kata Fadl bin Abbas, aku pernah keluar pada suatu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabarrahad dabyun. Hah? Fabarrahad dabyun. Apa makna dabyun? Apa dabyun? Apa dabyun itu? Apa dabyun? Kijang. Ewa. Kijang. Barroha maknanya apa? Datang dari arah kanan. Fabarrahad dabyun ini datang dari arah kanan. Karena tanda arah kanan kadang apa? Dianggapnya apa? Untung, tanda keberuntungan. Pamala fisikki fahtadantuhu. Pamala fisikki. Maka dabyun tadi mengarah di arahnya Fadl bin Abbas. Fahtadantuhu, maka aku tangkap. Fakultu, maka berkata Fadl bin Abbas, ya Rasulullah, tatayartu. apakah seperti ini saya ini telah bertatayur? Faqala innama tayaratu ma amdaka aw raddaka. Rasulullah mengatakan hanya saja tiara itu apa yang menjadikan engkau lanjut dalam perjalanan kamu, karena kau melihat atau mendengarkan sesuatu yang kau anggap sebagai tanda keberuntungan, atau engkau kembali karena engkau anggap ini akan menjadi sialnya dirimu. Itu tiara. Wabsnadihi ingkita'un ae bayana maslama rawiyati rawiyatin wa benal rawihi wa benal fadl. Yang nama apa? Rawihi. Semuanya gitu, rawihi gitu. Punya anak rawiyah. Rawiyah. Seakan-akan apa rawinya apa? Perempuan. Selama ini. Tapi yang benar adalah rawihi. Yang terus tak marbuto itu dibenahi. Bukan rawiyah, tapi rawihi. Bukan rawiyatun, tapi rawihi. Dalam syaratnya ini ada ingkita adat apa silsilah yang terputus, silsilah riwayat yang terputus, yaitu antara Maslama rawi hadis ini dan antara Fadl, Fadl bin Abbas. Jadi kalau antum memiliki anak kamu menemui nama dengan Al Fadl, berarti telah mencontoh Fadl bin Abbas. Awal Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib ibni Amin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadl putranya Abbas bin Abdul Muttalib. Anak pamannya Nabi siapa? Abbas. Qala Ibnu Ma'in kutila yauma Yarmuk. Ibnu Ma'in rahimahullah dan pada Mu'in, Ma'in. Jadi itu dia perhatikan sekali-kali antum jumpa jangan dibaca Mu'in, bukan disempail. A'ana yu'inu Mu'inun, tapi Ma'in. Kadang sebagian orang yang enggak kenal nama rawi membacanya mungkin dengan ism fa'il mu'in, tapi dia bukan mu'in tapi ma'in. Maka yang belum pernah membiasakan menyebut nama-nama seperti ini tolong dicatat diharokati. Hei Mas, aja gambar wae. Rungokno. Kupingnya dipasang. Ya. Kasihan kupingmu itu nanti kalau kan lupa kayak nempel di situ. Qala Ibnu Ma'in kutila yauma Yarmuk. Ya ini Fadl, kata Ibnu Ma'in terbunuh pada peperangan Yarmuk. Wa qala ghairu dan berkata selain Ibnu Ma'in kutila yauma marat As-Sufar sanata salasa salasa asarah wa wa Ibnu Isnataini wa Syirina sana. Yang lain berkata terbunuh pada yauma marat As-Sufar tahun di... berapa? 113 na'am. Beliau berumur berapa? 22 tahun. Masa 113? Enggak ah. Kok jauh kali? Enggak. 113. Ya, kalau saya katakan 13 Hijri ya. Ya. Wa qala Abu Dawud kutila bi Dimasq. Kana alaihi daru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bahwa terbunuhnya Fadl adalah di kota Damaskus. Damaskus daerah Palestina. Wa kana alaihi dar Rasulullah SAW dulu memakai bapakan besinya Rasulullah SAW memakai baju perang besi, jadi baju perang baju besi. Taib qulu innama tiyaratu ma amdaka aurat baka hada haddut tiyaral manhi anhu. Apa mana had? Siapa? Ayub. Apa mana had di situ? Beraman definisi hadun namanya hudud, hadun namanya ta'rif. Ini adalah definisi tiara yang dilarang darinya. Hadun itu maknanya ta'rif, definisi, ya kan? atau dengan kata lain batasan untuk mengeluarkan apa yang bukan tiaroh dan memasukkan yang itu tiaroh. Itu namanya definisi. Karena definisi itu membatasi yang tidak masuk, tidak boleh masuk, yang sudah masuk tidak boleh dikeluarkan. Itu definisi. Definisi itu adalah untuk mengeluarkan perkara yang enggak masuk, enggak boleh dimasukkan. Kenapa? Karena memang bukan kandungan definisi tersebut. Dan untuk membatasi sesuatu yang tidak bisa keluar darinya. Semakin pendek dan semakin lengkap, maka semakin terbaik definisi tersebut. Seperti ini. At-tiyaratu ma'amdaka awraddaka. Dah, kalimat pendek. Mencakup seluruh apa yang menjadikan kau berlalu karena itu atau kembali karena itu. Baik yang kamu dengar atau kamu lihat. Atau sebaliknya. Ya kan? Maka apa saja yang dengan itu kau semakin maju karena akan menandakan untung atau akan menandakan rugi atau celaka atau sial, maka kau kembali. Jadi apa saja, ma'am doka aurat daka, ma ini semuanya apa saja, baik itu yang kamu dengar atau kamu lihat, baik berupa hewan atau tidak. Mereka katakan hada hadits tiyarati ma almanhi anha annaha ma yahmilul insan alal mudi, bacanya mudi, saya dibaca madi, mudi. Yang dibaca al-madhi, tapi mudi. Memnya di dhamma. Sesungguhnya tiada adalah apa yang menjadi membawa seorang insan untuk atas, untuk berlalu. Fima aradau, dalam apa yang dia inginkan. Wajamna'uhu minal mudi fihi kadalik. Dan juga menghalangi dirinya, seorang insan dari berlalu. Dan lanjut. Dari apa yang dia inginkan. Demikian juga. Ini namanya definisi yang paling mencakup untuk membahas tiaroh. Adapun contoh mungkin hewan tertentu, ini sebentar contoh, bukan pembatasan. Terlah burung, bukan hanya burung, bahkan mungkin bisa ular, bisa dobyun tadi, bisa burung, bisa lagi apa, mungkin kucing dan yang lainnya. Hal-hal yang sifatnya dengan itu engkau yakini ini akan menguntungkan, kalau enggak ini akan mencelakakan atau merugikan dan semisalnya. Maka bukan dibatasi sekedar burung ataupun hewan tertentu, tapi bisa burung, bisa ular, bisa yang lain. Ya kan? Seperti orang Jawa biasanya, kalau supir menabrak kucing, wah, anggapan sial terus menerus. Iya kan? Demikian juga kalau melihat ular. Memiliki anggapan, kadang anggapan sial dan anggapan untung. Seperti panen padi, mendapati ular piton. Wah, setengah mati senangnya. Setengah mati senang, senangnya. Ini nanti akan tanda apa hasilnya buahnya. Apum? Nah, seperti itu. Biasanya kalau orang itu menanam padi, dalam padinya tadi, dalam tanamannya ada ular piton, ular sawo. Ini senang sekali, wah along, along katanya, along itu along, along itu dapat banyak. Demikian juga orang yang mungkin mau kerjanya melaut, cari ikan, atau berburu dan yang lainnya. Dan beberapa perkara tadi kalau mereka terbiasa melakukan itu, maka akan terbiasa untuk beranggapan sial, anggapan untung dengan hewan-hewan tertentu ataupun hal-hal tertentu. Nah, ini termasuk tiaroh. Kalau amal falal ladhi kana yuhibbu Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi nau'u bisharatin. Adapun fa'al lawan daripada tiaroh, fa'al yang dulu Rasulullah mencintainya, menyenanginya, itu di dalamnya ada semacam bisara, kabar gembira. Fayasurru bi al-abdu. Maka seorang hamba senang bergembira dengan fa'al tadi, bisharat tadi, wala ya'tamidu alaihi, tapi tidak bersandarkan hati pada perkara yang dia itu tersenangkan dengan sesuatu. Ini kuncinya, wala ya'tamidu alaihi, senang dengan sesuatu perkara yang dia dengar atau dia dapati, tapi bukan menjadikan iktimad, menjadikan sandaran dan pijakan gantungan hati di situ. Cuma sekedar bisharah, sekedar gembira saja, seperti kemarin dalam kita bawakan contoh datangnya Suhail bin Amr dalam suluh Hudaibiyah. Rasulullah mengatakan apa? Laqad sahala amrakum, sungguh telah mempermudah urusan kalian dengan mendapati seorang yang bernama Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Bagaimana ya ikhwah? Perhatikan anak-anak, Radit. Tunggu no. Bikhilafi ma yumdihi aw yarudduhu. Yumdihi, bukan yamdihi. Nal imdaw dan dibaca yamdihi, yumdihi. Beda dengan apa yang dia menjadikan berlanjut, mendorong dia untuk berlanjut atau menolaknya dengan cuma bersandar pada apa yang dia lihat atau yang dia dengar. Nampaknya bergantung dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, menggantungkan hati. Celaka ataupun untung, atau untung ataupun celaka. Ini beda. Kalau demikian kondisinya, fa innal qalbi alaihi naw'a i'timadin. Karena kalau demikian keadaannya, ada sisi ketergantungannya dalam hati, maka hati dalam hal perkara ini ada nok semacam iktimat, menyandarkan hati pada benda-benda tadi, barang-barang tadi yang dia lihat atau dia dengar. Mafhum ya kwa? Seperti memiliki seorang anak namanya Mahmud, ya kan? Dia cuma memiliki dengan mudah-mudahan dengan nama ini Allah memberikan sifat yang terpuji sesuai dengan namanya. Ini enggak apa-apa. Bisharah saja. Tapi enggak boleh bersandar. Anakku namanya Mahmud, pasti ya kan? Terpuji. Enggak bisa. Ya kan? Cuma maka orang itu mengambil nama-nama yang baik. Maknanya tujuannya apa? Tujuan untuk apa? Memiliki harapan, tafaul. Bertafaul, beroptimis dengan nama yang baik. Maka jangan menamai itu dengan nama yang jelek, ya kan? Seperti nama-nama yang sering kita dengar, nama-nama yang buruk. Kadang nama enggak ada artinya, karena sekedar angin mencontoh namanya orang kafir. Namanya mungkin namanya apa namanya orang yang terkenal, walaupun pusat dan yang lainnya. Bagaimana ya kwa? Maka beliau mengatakan fasfam al-farqa wallahu a'lam, maka pahamilah perbedaan antara at-tiyara dan fa'al. Fasfam al-farqa, maka pahamilah perbedaan antara at-tiyara dan fa'al. Tiyara ada nau' i'timadul qalb, ada semacam bersandarnya hati pada apa yang dia lihat atau dia dengar. Bisa lanjut karena dia menyenangkan hatinya, sandarannya kepada itu. Bisa juga tertolak karena hatinya terkait dengan ini akan merugikan, hatinya bersandar. Seperti banyak sekali manusia yang kadang salah kaprah dalam hal-hal seperti itu. Makin sebagai pendidikan bagi kita. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang yang memiliki sifat jahiliyah, diantaranya orang Jawa yang memiliki keyakinan kejawen, ya kan, warisan dari apa? Hindu dan Buddha. Banyak sekali. Ya kan, illa marhamallah. Sampai acara kelahiran, acara pernikahan, ya kan, bangun rumah semuanya dihitung-hitung dengan klenik Jawa. Klenik hitungan Jawa. Akil, dengarkan. Jadi ada orang itu memiliki ilmu klenik, menghitung-hitung, ya kan? Beli arit saja harus hari pasaran yang pas, kalau enggak nanti aritnya akan gampang ketul, atau gampang melukai si pemiliknya, atau enggak awet, Dan semisalnya harus punya hitungan pasaran yang pas. Ini banyak orang yang Jawa meninggal di atas keyakinan tersebut sampai mati. Dan kita tahu, kita dengar dari mereka-mereka yang cerita seperti ini. Maka itu perhatikan ya ikhwah, pembenahan dalam akidah ini adalah benar-benar sangat dibutuhkan oleh kaum muslim. Tapi karena sayangnya mereka, sangat disayangkan mereka seakan-akan tidak butuh. Cukup dengan agama yang mereka warisi dari nenek moyang mereka, orang tua mereka. Cukup dengan agama yang mereka warisi dari organisasinya masing-masing. Ini semuanya adalah jahiliyah yang kita semuanya wajib berlepas diri darinya. Baik. Qala rahimallahu taala ya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fihi masailu. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Secara ringkas, al-ula tambiu ala qauli ala innama ta'irukum indallah. Ma'akauli ta'irukum ma'akum. Nah, jadi ta'irukum indallah maknanya apa? Innama ta'irukum indallah. Ta'irukum ma'akum. Ini tidak ada dua makna yang berbeda, kemudian saling berbenturan. Masing-masing ada kandungan makna tersendiri. Jadi ringkasnya, kita enggak boleh menisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan kamu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan kamu karena sebab dari dirimu sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Asaniya nafyu al-adwa. Al-adwa. Apa adwa ini? Penafian penularan dengan sendirinya tanpa takdir Allah Subhanahu wa taala. Penularan itu adalah enggak bisa dengan sendiri tapi dengan takdir Allah SWT, cuma kadang sebab. Ini seorang itu menghindari sebab-sebab yang buruk, menghindari sebab-sebab yang baik, seperti menghindari dari orang yang berpenyakitan. Dan usaha tersebut Allah menyelamatkan dirinya. Apakah pasti ketika dia bergabung dengan orang yang berpenyakitan dia akan sakit? Enggak, cuma kadang sebab tadi berpengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salisan nafyu tiaroh, penafian tiaroh. Ya kan? Tiaroh memang seluruhnya dinafikan, ditiadakan. Kenapa? Karena beda dengan fa'al. Tadi telah dibedakan. Arabi'an nafyul hama. Artinya apa yang penafiannya, pengaruhnya itu bukan dari dia sendiri, tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hama itu enggak ada, tapi tidaklah memiliki pengaruh dengan sendirinya. Semakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah nafyus safar. Demikian juga. Bukan enggak ada bulan Safar, ya ada, tapi jangan diyakini Safar punya pengaruh buruk dalam acara tertentu, pernikahan dan semisalnya. Tidak ada, enggak ada pengaruhnya sama sekali bulan Safar. Enggak ada pengaruh negatif sama sekali, enggak ada. Ya kan? Jangan diyakini itu ada pengaruh secara zatnya. Kalau diyakini maka menjadi syirik, imma syirik akbar, syirik asghar dalam rububiyah. Asadiz anal fa'la laysa min dalik, bahwasanya fa'al bukan termasuk tiyarah. Bal mustahabun, bahkan disebabkan seorang itu memiliki apa? Keyakinan hati berupa fa'al. Seperti mencintai nama yang baik, mencintai sesuatu yang baik, mencintai orang-orang soleh dan yang lainnya. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang soleh, termasuk fa'al. Mendengarkan suara-suara yang terpuji, ini termasuk fa'al. As-sabi'ah tafsirul fa'al, telah kita lewati. Apa kemudian fa'al? Kalimat baik, thayyibah, ucapan yang bagus, namanya termasuk fa'al. Setelah yang sakit, kita datangi dia dengan kita sebut, ya kan, kalimat-kalimat yang menyenangkan hatinya. Jangan dibikin keraguan, ya kan. Termasuk kalimat thayyibah. Asamina annal waqi'a fil qulub min dalika ma qara'atil la tadur. Apa yang terjadi sunyan terjadi dalam hati dari dalik, dari perkara tiaroh bersamaan dengan dibencinya oleh hati tersebut, tidak membahayakan orangnya, tidak membahayakan keyakinan, tidak membahayakan iman. Apa yang terbesit dan terlintas dalam hati berupa tiaroh tapi ditolak dengan kebenciannya, langsung dihilangkan, maka enggak membahayakan orangnya. Bal yudhibuhullahu bitawakul, bahkan Allah akan menghilangkan apa yang terlintas berupa tiara tadi dalam hatinya tadi dengan bertawakal. Jadi tawakal ini penyebab yang paling utama untuk menghilangkan keyakinan-keyakinan buruk. At-tazi'adikruma yakulu man wajadahu. Dikruma yakulu, menyebutkan apa yang dikatakan oleh seorang yang mendapati tiara dalam hatinya. Seperti tadi dalam doa apa? La khaira illa khairuka. Allahumma la khaira illa khairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuk. Kalimat wala ilaha ghairuk kalimat penting. Wala ilaha ghairuk, enggak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali selain engkau. Menunjukkan bahwasanya orang yang beriktimad dengan tiara telah memperilah selain Allah Ta'ala. Orang yang menyandarkan hatinya dengan tiara ini maknanya telah memperilah, ya kan? Maka kalau itu kalimat wala ilaha ghairuk itu kalimat penting. Sebagai catatan bahwasanya itulah beda dengan tiara. Karena tuntutan tiara akan memperilah selain Allah Ta'ala, akan membagi ketuhanan, membagi uluhiyah, dibagi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara menghilangkannya adalah dengan doa tadi. Al-Asyirah yang ke-10, tasrih bi anna tiara atau syirkun. Penegasan bahwasanya tiara itu adalah syirik. Enggak ada kata lain. Kalau syirik maka hukumnya bukan karoha. Seperti pertanyaan Ibn Hamdan, tapi apa? Hukumnya adalah qatabi tahrimiha. Pastikan tentang haramnya tiara. Al-Hadiyata Asarah. Tafsir tiara al-madmuma, penafsiran tiara yang tercela, yakni apa? Yang telah kita lewati, yaitu ma amdaka au raddaka. Ma amdaka au raddaka, apa yang menjadikan kau berlalu, berlanjut, atau yang mengembalikan kau tak balik pulang karena cukup bergantung hati pada tiar tadi. Itulah yang dikatakan madhumumah, terus tergantung hati pada perkara tersebut. Ataupun kalau hati tergantung kemudian terbesit kemudian dihilangkan dengan tawakal, maka ini tidak membahayakan. Bukan yang madhumumah tapi perkara yang, ya kan, sifatnya sudah enggak ada lagi pengaruh sama sekali pada orangnya. Jadi yang madhumumah ada yang tercela, yaitu ma'am doka aurat dakah. Apa saja yang kau dengar atau kau lihat kemudian kau berlanjut murni bergantung pada perkara itu, atau kembali karena bergantung dengan perkara tersebut. Nah, itu adalah tiara yang madhumuma yang tercela. Dan dari sini kita selesai dalam bab ini, kita masuk dalam bab baru, babu ma'ja'a bitanjim. Insyaallah kita lewati pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu.